Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan bagaimana cara kita mengetahui bentuk ini, bentuk umum. Inilah yang disebut dengan siyagul umum. Siyag jamak dari sigah. Sigah. Bentuk-bentuk untuk menunjukkan sesuatu itu bersifat umum. Nah, siyagul umumi sab'un. Bentuk-bentuk umum itu ada 7 perkara. Yang pertama, ma dalla 'alal umumi bimadatihi. Apa-apa yang menunjukkan keumuman dengan alat yang menunjukkan umum. Ya. Dengan menggunakan madah alah, yang alah ini memberikan faedah umum. Nah. Ya. Misal kullu wa jami'u wa kafa qatibah ammah. Ya, kullu, misalnya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Setiap manusia pasti merasakan mati. Nah, maka kata-kata kul disitu menunjukkan umum. Yang lain lagi ya ikhwan, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Dari sini terbantahkan orang mengatakan bahwa di sana ada bid'ah hasanah. Ya. Nah, terus bagaimana dengan sebagian ulama yang mereka membagi bid'ah menjadi beberapa bagian? Ada bid'ah yang mazmumah, ada bid'ah yang mahmudah. Bid'ah tercela dan bid'ah terpuji. Berarti ada bid'ah yang terpuji. Coba beri contoh apa? Ya seperti buat mobil, buat kapal terbang. Wah. Di sini berarti terjadi percampuran antara definisi secara bahasa dengan secara istilah. Kita berbicara tentang syariat, tentunya kita maksudkan dengan bid'ah adalah bid'ah secara istilahi. Jadi kalau antum mendapatkan sebagian ulama mereka membagi bid'ah tersebut ya menjadi ada yang terpuji atau ada yang tercela dari kalangan para ulama, sesungguhnya mereka maksudkan itu adalah bid'ah secara bahasa. Seperti Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, beliau membagi bid'ah itu ya mengikuti Al-Izz Ibn Abdissalam Syafi'i. Tapi ketika dia memberi definisi jelas sekali ya bahwa yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa. Kullu ma uhditha ala ghairi mithalin sabiqin setiap sesuatu yang baru yang tidak ada misal sebelumnya, ini kan umum. Nah, tapi di saat kita berbicara dalam perkara agama, semua bid'ah dalam perkara agama sesat. Oleh karena itu Ibnu Utsaimin rahimahullah selalu ya memberikan taklid ini, wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Wa kullu bid'atin fid din dalalah. Setiap bid'ah di dalam perkara agama itu sesat. Naam. Wa jami'u. Kata-kata jami'. Hah? Contohnya apa ya, kawan? Hah? Man ya'ti bimisalin. Tubu ilallahi. Ayuhal mu'minuna. Jami'an ayuhal mu'minun. Hah? Wa kafa udkhulu silmi kafa qatibah. Qatibah yang bimakna kafa jami'an ammah. Ya, dan lafad-lafad yang menunjukkan umum yang lainnya. Ajma' akta' abusa' na'am. Kaqauli ta'ala inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Inna kulla syai'in. Kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Ha? Na'am. Inna khalaqna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Na'am. Apa i'rabnya kulla syai'in ya Abdul Malik? Kullu man yusamma Abdul Malik falyujib. Kulla syai'in. Ma'irab kulla syai'in. Limada mansub? Aya. Ali. Fulbi. Mana fi'ilnya? Hah? Yang di depan. Itu membutuhkan berapa maf'ul bih? Nah, itu sudah ada hu-nya. Khalaqnahu, ngapain pula syai? Ini namanya bab apa? Sudah belajar bab tanazzul? Hah? Belum. InsyaAllah nanti. Ini namanya bab at-tanazu' fil amal. Setiap masing-masing ingin mendapatkan fi'il itu. Domirhu ingin mendapatkan khalaqna. Kullu syai' juga ingin membutuhkan khalaqna. Tanazu' fil amal. Naam. Tayyib. Yang kedua, asma'u syarti, isim syarat. Semua isim syarat itu memberikan faedah umum. Kaqauli ta'ala, man amila salihan fali nafsih. Kata man yang menjadi syahid. Siapa saja. Ya, fa'ayna matuwallu. Maka dimanapun kalian menghadap, fasamma wajhullah. Asyahid ainama. Ya. Dan isim-isim syarat yang lain. Seperti apa? In. Haithuma. Haithama. Seterusnya. Itu memberi faedah umum. Syartiyah. Siapa saja yang masuk ke dalam syarat tersebut, maka dia pun teranggap. Yang ketiga, asma'ul istifham. Isim istifham. Itu menunjukkan umum. Ya. Taqaulihi ta'ala, faman ya'tikum bima'in ma'in. Yang menjadi syahid mana, ikhwan? Man. Mada ajabtumul mursalin? Mada? Fa'ayna tadhabun? Aina? Nah, setiap istifham yufidul umum. Naam. Yang keempat, al-asma'ul mausulah, isim mausul. Setiap isim mausul juga beri faedah umum. Kaqaulihi ta'ala, walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Asy-syahid walladhi, yang datang dengan kejujuran dan membenarkannya. Hah? Baik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina. Ya, beliau memberikan contoh ini untuk menjelaskan pada kita bahwa tidak ada perbedaan dalam hal memberikan faedah umum. Apakah isim mausul yang berbentuk mufrad ataupun jamak, tidak ada perbedaan. Nah, kedua-duanya memberikan faedah umum. Ya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat ibrah liman yakhsha. Syahid man ikhwan? Man lilladzi yakhsha. Ya. Naam. Di sini juga menjelaskan pada kita bahwa isim mausul secara mutlak memberi faedah umum. Apakah isim mausul itu khusus atau yang sifatnya umum? Kalau man bisa masuk ke mufrad, bisa masuk ke jamak. Nah, juga memberi faedah umum. Atau yang dia bentuknya isim mausul untuk yang aqil atau ghairul aqil. Ma atau man juga beri faedah umum. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ma tadullu ala al-umum wa mawatin ukhar, dan di tempat-tempat yang lainnya. Yang jelas, apabila terdapat isim mausul, maka itu menunjukkan keumuman. Ya. Naam. Yang tentunya dilihat dari siyaq al-kalam. Naam. Yang kelima, an-nakiratu fi siyaqin nafyi awin nahyi awis syarti awil istifham al-inkari. Nakirah, ini sudah pernah kita bahas. Nakirah dalam konteks penafian. Naam. Contohnya apa ikhwan? Nakirah dalam konteks penafian. La ilaha illallah. Naam. Atau an-nahi. Contohnya apa? La tusyrik. Hah? Bihi syai'an. Naam. Nakirah syai'an dalam konteks pelarangan, la tusyrik. Asyarat atau syarat. Hah? Syarat kemudian ada dalam bentuk nakirah. in tubdu syai'an aw tukhfuh fa innallaha kana bi kulli syai'in 'alima. Au al-istifham al-ingkari, ataukah istifham yang bermakna pengingkaran, bertanya tapi bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi untuk mengingkari. Ya. Naam. Hal min ilahin ghairullah. Naam. Dan seterusnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti misalnya firman Allah, wa ma min ilahin illallah. Ma di situ nafi. Ilahin nakirah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa la. La tusyriku la. Menunjukkan nahi. Syai'an nakirah. In tubdu syai'an au tukhfuhu. In. Apa ini ya kawan? Syarat. Nakirahnya mana? Syai'an. Man ilahun ghairullah. Yang mana? Man. Apa di sini man? Istifham. Ya. Mana nakirahnya? Ilahun. Dan yang dimaksud istifham yakni ingkar bahwa tidak ada. Hah? Ajab laisa fi ilahun ghairullah. Begitu. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Nah ini semua dan yang semisalnya apabila masuk ke dalam satu kalimat maka membeli faedah umum. An-nafi, an-nahi, asy-syart atau istifham ingkari. Satu yang beri faedah mutlak dimasuki nakirah dalam keadaan apa ya kawan? An-nakirah fi siyaqil itsbat tufidul mutlak. Naam. Yang keenam, al-mu'arraf bil idafah, yang menjadi ma'rifah karena diidafahkan kepada ma'rifah, juga memberi faedah umum. Mufradan kana am majmu'an, apakah bentuk mufrad atau jamak? Secara umum, apabila ada satu kata nakirah lalu nakirah ini diidafahkan kepada ma'rifah, maka nakirah itu memberi faedah umum. Qauli ta'ala wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum. Asy-syahid ini ya ikhwan, nikmah. Nikmah di situ asalnya nakirah, tapi karena diidafahkan kepada ma'rifah yaitu lafzul jalalah, maka dia pun menjadi ma'rifah dan ma'rifahnya memberikan faedah apa ya ikhwan? Al-umum. Yakni sekarang kita mengatakan wadhkuru kulla ni'matillahi alaikum, yang menunjukkan jamak seperti fadhkuru ala Allahi. Ala jamak dari ala, yakni ni'mah. Ni'mat-ni'mat Allah. Fadhkuru ala Allah, yakni bimana fadhkuru kulla ala illah. Memberikan faedah umum pula. Jadi tidak ada perbedaan apakah yang diidhafahkan itu mufrad atau jamak. Yang ketujuh, al-mu'arraf bi'al al-istighraqiyah. Kita sudah mempelajari dulu ya kawan ya. Al itu memberikan faedah macam-macam. Apa saja? Al. Al apa ya kawan? Hah? Al al-ahdiyah. Apa itu al al-ahdiyah? Ah, terlihat. Al-ahdiyah itu terbagi beberapa hal. Apa saja? Abdul Majid, Abdul Zihni, Zikri, Huduri. Zihni memang sudah ya ada di kepala kita. Kalau dikatakan aina syekh, ma'ruf syekh yang ada di tengah kita misalnya. Ya, zikri seperti apa? Inna arsalna ilaikum rasulan. Ya, kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu ar-rasula. Ahdiyah huduri. Seperti di saat dia telah hadir. Lalu kita kemudian mengatakannya. Ini al-murad yang hadir. Gitu. Nah, ada pula yang berbentuk jinsiyah. Alif lam jinsiyah. Nah, seperti apa ikhwan? Ar-rajulu khairun minal mar'ah. Ar-rijalu khairun minal nisa'. Yani jinsur rujulah khairun min jinsi al-mar'ah. Tapi tidak semua, tidak secara mutlak laki-laki lebih baik dari perempuan. Berapa banyak dari kalangan wanita yang lebih baik dari laki-laki? Nah, kalau al-istighraqiyah yang menunjukkan keumuman, yang disebut dengan al-istighraqiyah yang mana alif lamnya itu bisa diganti dengan kata kullu atau jami'u. Namanya al-istighraqiyah. Maka termasuk yang menunjukkan bentuk umum al-mu'arraf bi'al al-istighraqiyah. Ya. Yang diberikan tarif dengan al yang menunjukkan istighraqiyah. Untuk mengetahui itu istighraqiyah, ahdiyah, tentunya dilihat dari konteks kalam. Siyaqul kalam. Mufradan kana am majmu'an, apakah mufrad atau jamak? Kaqaulihi ta'ala, misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu da'ifan. Seakan-akan kita mengatakan demikian. Ciptakan semua manusia itu lemah. Wa idha balagal atfalu minkumul hulumah, falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Idza balagha al-atfal. Al-Islam di situ istighraqiyah semua anak-anak kalau sudah balik. Maksudnya adalah idza balagha kullul atfal. Apabila telah balik seluruh ya al-atfal. Anak-anak. Naam. Maka dalam mereka minta izin sebagaimana minta izinnya orang-orang sebelum mereka. Itu yang menjadi syahid di sini adalah al-atfal dan al-insan. Nah, orang yang dimaksud dengan alif lam di situ adalah istighraqiyah. Tapi kalau bukan alif lam istighraqiyah maka tidak beri faedah umum. Jadi alif lam dengan berbagai jenisnya tersebut yang hanya memberikan faedah umum hanyalah yang bermakna istighraqiyah. Karena istighraqiyah itulah yang bisa menggantikan kedudukan alif lam menempati kullu atau jami'u. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Ila hunakwan. Tafadhalu.